مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 6 Zulhijjah 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam kajian rutin setiap Rabu malam Kamis, membahas matan Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Al-Imam Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, dengan membaca syarah durusun fi Nawaqidul fi syarhi Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal-afaf wal-ghina. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, sifat iffah dan kekayaan. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan membaca An-Naqidus Tsani, pembatal Islam yang kedua, yaitu penulis rahimahullahu taala mengatakan, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, ia berdoa kepadanya, meminta syafaat kepadanya, dan bertawakal kepadanya, maka ia telah kafir secara ijma'. Dan ini adalah pertemuan yang keempat pada pembatal yang kedua ini. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas syubhat-syubhat yang membolehkan menjadikan perantara antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Syubhat yang pertama yaitu bahwa perantara ini adalah upaya untuk mencari wasilah. Sedangkan wasilah di dalam Al-Qur'an diperbolehkan. Wasilah di dalam Al-Qur'an diperbolehkan sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 35 dan surat Al-Isra ayat 57. Dan kita sudah menjawab bahwa wasilah yang dimaksud di dalam Al-Qur'an adalah mengerjakan ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berarti mencari perantara antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syubhat yang kedua, bahwa ketika seseorang menjadikan perantara antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini orang-orang yang tidak pantas untuk langsung minta kepada Allah, maka kita melalui orang-orang yang mulia di sisi Allah. Dan ini sebenarnya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya adalah, ini sama dengan menyamakan Allah dengan para raja dari makhluk-makhluk. Dan Allah adalah yang Maha Pencipta, tidak boleh disamakan dengan makhluk. Kemudian juga bahwa raja-raja di dunia, mereka memerlukan pembantu-pembantu, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak memerlukan untuk mencari pembantu-pembantu tersebut. Dan macam-macam bantahan-bantahan yang sudah disebutkan oleh Fadilatu Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan di dalam syarahnya. Dan pada kesempatan kali ini kita membaca syubhat yang ketiga yang dibawakan oleh para pengusung pendapat bolehnya membuat perantara antara seorang hamba dengan Allah. Jadi ingat, perkara kita adalah syubhat bolehnya membuat perantara antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syubhat yang ketiga yang dibawakan, al-wasa'itu rijalun salihuna walahum makanatun indallahi Subhanahu wa ta'ala. Perantara, para perantara ini adalah orang-orang yang saleh. Mereka mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanahnu nas'alullaha bihim. Maka kami meminta kepada Allah dengan mereka. Jadi mintanya tetap kepada Allah, tapi dengan mereka. Maksudnya dengan orang-orang saleh yang sudah meninggal ini, yang dijadikan perantara ini. Li'annana mudhnibun wa haula'i rijalun salihuna wa lahum makanatun 'indallahi. Fanatlubu minhum an yuqarribuna ila Allahi zulfa. Wa an yashfa'u lana 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita adalah pendosa, kata mereka yang menjadikan perantara, kita ini pendosa. Sementara mereka, orang-orang saleh ini adalah orang-orang yang saleh dan mempunyai kedudukan di sisi Allah. Maka kami minta kepada mereka, kami, kita ini hambanya, minta kepada mereka, kepada orang-orang saleh yang sudah mati ini, ya, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Memberi syafaat kepada kami di sisi Allah maksudnya agar mereka ini menyampaikan hajat kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan orang-orang yang sudah mati ini sebagai perantara. Jadi syubhatnya apa? Syubhatnya adalah kita ini orang berdosa, tidak pantas langsung minta kepada Allah. Dan mereka ini orang saleh yang punya kedudukan di sisi Allah. Maka kita tetap minta kepada Allah, cuma melalui mereka, melalui perantara ini. Perantara ini nanti yang akan menyampaikan hajat kita kepada Allah. Kenapa tidak langsung kepada Allah? Ya tadi, kami orang berdosa, kami tidak pantas untuk minta kepada Allah. Itu syubhat mereka. Ya, paham ini syubhatnya ya? Paham syubhatnya. Nah. Jadi, pahami dulu syubhatnya, baru kita bisa membantahnya atau menyanggahnya. Wal jawabu an dzalik, jawaban atas syubhat ini, anna salahal akharin wa amalal akharin laisa laka fihi istihqaqun wa amaluhum lahum wa anta la yanfa'uka illa amaluk. jawaban atas syubhat ini adalah bahwa kebaikan orang lain, perbuatan orang lain, itu kamu tidak mempunyai hak sedikit pun di dalamnya. Amal perbuatan mereka hanya untuk mereka, tidak bermanfaat bagimu kecuali amal perbuatanmu. Artinya, orang-orang ini soleh, betul. Kita pendosa, betul. Tapi orang-orang soleh ini, dia dengan kesolehannya, dengan amal solehnya, dia dapat pahala di sisi Allah. Sedangkan kita yang berdosa, kita dengan dosa dapat diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah. Jadi tidak bisa orang soleh mempengaruhi amal kita, enggak bisa. Ya, kita bertanggung jawab atas amal kita sendiri. Orang soleh mendapatkan atas amalnya sendiri. Fa idza lam yakun laka ala amalun fa haula ila yanfa'unak. Maka jika kamu tidak beramal, maka kamu tidak bisa memberi manfaat kepadamu. Seorang misalkan, meskipun dia kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau tidak beramal, maka tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang terlambat amalnya, maka tidak menyegerakannya masuk ke dalam surga keturunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah, "Ya Fatimah, salini min malillahi ma syi'. Fa inni la ughni 'anqi min Allahi syai'a." Wahai Fatimah binti Muhammad, anakku, minta kepadaku apa yang Allah berikan kepadaku sekarang di dunia. Sesungguhnya aku tidak bisa menyelamatkanmu nanti di akhirat. La ughni 'anqi min Allahi syai'a. Kenapa? Karena setiap manusia sesuai dengan amalnya masing-masing. Yang soleh dia akan mendapatkan pahala atas kesolehannya. Yang tidak soleh dia akan mendapatkan pahala atas ketidaksolehannya. Tidak ada sama sekali hubungan antara keduanya. Orang-orang soleh ini tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Ya, tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Yang bisa memberikan manfaat kepada seseorang hanya amalan seseorang. Jika seseorang tidak beramal, maka mereka tidak bisa memberikan, orang-orang soleh ini tidak bisa memberikan manfaat kepada seseorang ini. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Infitar ayat 19. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Yaitu ketika hari seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Surat Al-Infitar ayat 19. Ini ayat menunjukkan bahwa pada hari itu seseorang tidak akan bisa menolong orang lain. Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Ustaz, bagaimana nanti proses syafaat? Nah, nanti syafaat beda lagi. Syafaat ada syarat-syaratnya. Ya, tetapi asal-muasalnya manusia dia berlaku sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni." Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu, dari bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Surat Abasa ayat 34 sampai 37. Coba perhatikan tafsiran dari ayat ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi." Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Maksudnya kata Imam Nukathir, yarahum wa yafirru minhum wa yabta'idu anhum li'anna al-hawla 'azim wal khatbu jalil. Seorang saudara melihat saudaranya, melihat saudara-saudaranya, tapi dia lari dari mereka. Dia menjauh dari mereka. Kenapa? Karena rasa takut pada hari tersebut sangat agung. karena keadaan genting pada hari tersebut sangat besar. Disebutkan dalam tafsir Imam An-Katsir rahimahullah, Ikrimah rahimahullah berkata, yalqa ar-rajulu zawjatahu fayaqulu laha ya hadhi ayyu ba'lin kuntu laki. Seorang suami mendapati istrinya pada hari itu. Mendapati istrinya pada hari itu, pada hari kiamat. Lalu suami ini berkata, wahai perempuan, istriku, aku ini suami macam apa untukmu selama di dunia? Maka sang istri menjawab, ni'mal ba'lu kunt. Ni'mal ba'li kunt. Engkau adalah suami yang kut yang terbaik. Watusni bi khairin mastata'at. Sang istri memuji-muji suaminya sepuji-pujinya. Fayaqulu laha. Tetapi sang suami kemudian berkata kepada istrinya, fa inni atlubu ilaika al-yawma hasanatan wahida. Hari ini aku minta kepadamu satu kebaikan saja wahai istriku. Bukankah aku suami terbaikmu? Aku minta kepadamu satu kebaikan saja. Tuhan tahbiniha li la'alli anju mimma tarai. Engkau memberikannya kepadaku satu kebaikan saja. Dari kebaikan-kebaikan yang kau miliki, dari pahala-pahala yang kau miliki, satu hasanah saja. Engkau memberikannya kepadaku agar aku bisa selamat dari siksa yang aku dapati sebagaimana yang engkau lihat. Maka sang istri menjawab, ma aisaru ma talabta. Sungguh sangat mudah apa yang engkau minta. Walakinni la utiqu an u'tika syai'an. Atakhawafu mithla alladhi takhaf. Mudah, permintaanmu sangat mudah. Tetapi aku tidak sanggup untuk memberikan kepada engkau. Lihat, istri yang tadinya memuji-muji dia, tidak sanggup untuk memberikan kepada engkau. Aku juga merasa takut sebagaimana engkau merasa takut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lalu dia menemui anaknya. Sama juga seperti itu. Ya bunayya ayyu walidin kuntulak. Wahai anakku sayang, aku ini orang tua yang macam mana menurutmu? Maka sang anak memujinya sebaik-baiknya. Kemudian orang tuanya tersebut meminta kepada anaknya satu kebaikan. Ya bunayya inni ahtajtu ila mithqali dzarratin min hasanatik la'alli anju biha mimma tara. Wahai anakku, aku sangat memerlukan kebaikan dari kebaikan-kebaikanmu walau hanya seberat dzarrah, seberat semut. Fayaqulu waladuh. Maka sang anak mengatakan, ya abati ma aisara ma talabt. Wahai bapakku, alangkah mudahnya permintaanmu. Walakin atakhawafu alladhi takhafu mink. Tetapi aku juga merasa takut sebagaimana engkau merasa takut. Fala astati'u an utika syai'an. Aku tidak sanggup untuk memberi kepadamu sesuatu apapun. Turunlah ayat ini, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, lari dari bapak ibunya, lari dari anak istrinya. Lima manusia yang paling terdekat tidak bisa menolongnya sedikit pun nanti pada hari kiamat. Maka pantas para ikhwah, kita di dunia ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahbib habibaka haunan ma asa an yubghidaka yawman ma. Cintai orang yang engkau cintai sesukamu, seperlunya, mungkin nanti suatu hari dia akan membencimu pada suatu hari. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak benar kalau seandainya ada istilah engkau adalah istriku sehidup semati. Engkau adalah suamiku sehidup semati. Tidak bisa. Hanya sehidup saja. Semati nanti sendiri-sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap dari manusia akan mendatangi Allah pada hari kiamat dalam keadaan sendirian. Para ikhwah, di dalam surat Al-Alaq ada dua ayat yang membuat manusia jika ingin berbuat maksiat, dia tertahan dengan dua ayat tersebut. Jika sudah kadung berbuat maksiat, dia cepat-cepat bertaubat dari maksiat tersebut. Dua ayat tersebut berkaitan dengan apa yang kita sebutkan pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Alaq ayat 8, "Inna ila rabbikar ruj'a." Sesungguhnya kepada Rabbmu lah tempat kembalimu. Ingat, kita semua akan dikembalikan. Kembalinya sendirian. Dan kembalinya akan dihisab oleh Allah. Tidak leha-leha, akan dihisab. Ayat yang kedua, ayat 14. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah ia tidak mengetahui bahwa Allah Maha melihat? Dua ayat ini tanamkan selalu di dalam hati saat seseorang berhadapan dengan maksiat. Niscaya dia akan tidak jadi melakukan maksiat, ataupun kalau sudah terjadi, maka dia segera bertaubat dan benar-benar bertaubat. Nah, itu dua ayat ini pada ikhwah. Manusia tidak memiliki kecuali apa yang dia usahakan. Manusia tidak akan dapat pahala kecuali dari apa usahanya. Orang saleh, dia tidak bisa memberikan manfaat kepada seseorang kalau seandainya orang ini sendiri tidak saleh. Syafaat akan berlaku apabila orang yang diberikan syafaat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun wali Allah, sewali-walinya Allah diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat agar orang ini diberi syafaat, diampuni dosanya di sisi Allah, maka Allah tidak akan mengabulkan pemberian syafaat tersebut jika orang ini bukan orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, jadi sekali lagi tadi ayat tadi membuat kita harus selalu memikirkan apa bekal saya. Semuanya sendirian para ikhwan. Dicabut nyawa sendirian. Tadi saya ada baca di media sosial bahwa cinta sejati, kakek dan nenek mati berbarengan. Maka tidak berbarengan mereka. Ruh mereka sendiri-sendiri. Tercabut keluar nyawanya sendiri. Kemudian diambil oleh malaikat sendiri. Diangkat ke langit, entah dibukakan pintu langit atau tidak, sendiri. Kemudian kalau seandainya orang beriman sampai ke langit tujuh, sendiri. Kemudian dikembalikan ke dalam jasadnya di alam barzah, sendiri. Kemudian mendapatkan fitnatul qabr, pertanyaan di dalam kubur, sendiri. Mendapatkan siksa atau nikmat kubur, sendiri. Disempitkan kuburannya sampai tulang belulangnya menyatu, sendiri. Kemudian nanti di hari kiamat dibangkitkan dari kuburnya, sendiri. Kemudian digiring ke padang mahsyar, sendiri. Kemudian dihisab oleh Allah, sendiri. Mendapat buku catatan amal, sendiri. Disuruh berjalan, sendiri. Di atas sirat. Mendapatkan air telaga atau tidak, sendiri. Semuanya sendiri. Itu maksud wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap dari manusia akan mendatangi Allah dalam pada hari kiamat dalam keadaan sendiri. Bekal, ya. Perhatikan bekal kita sendiri. Makanya ada perkataan menarik dari Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "Lamma 'alimtu anna 'ilmi lan ya'malahu ghairi, fastazadtu li liqa'i rabbi." Ketika aku mengetahui ilmuku ini tidak ada yang mengamalkannya kecuali aku sendiri. Ilmu yang kita dapat di majelis-majelis ilmu, tidak akan ada orang yang mengamalkannya kecuali orang yang menuntut ilmu itu sendiri. Kalau tidak diamalkan, ya sudah. Berarti tidak akan pernah berharap orang lain bisa mengamalkan ilmunya. Ilmu yang dia dapat hanya dia yang bisa mengerjakannya. Maka aku ber menambah bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu orang untuk jangan mengira bahwa orang mengamalkan ilmu kita, enggak. Kita sendiri yang mengamalkan ilmu kita. Jangan menganggap orang sholat tahajud untuk kita, enggak. Kita sendiri yang sholat tahajud untuk kita. Jangan menunggu orang untuk baca Al-Quran untuk kita. Tidak, kita sendiri yang baca Al-Qurannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian tempat, kadang-kadang dikubur di tempat tersebut orang saleh. Kemudian di samping-samping tempat tersebut terkadang diyakini jika dikubur di samping orang soleh tersebut maka akan selamat dari siksa kubur. Tidak demikian. Ya, yauma la tamliku nafsu li nafsin syai'a. Ketika hari seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Tidak bisa. Abu Jahal, paman Nabi, tidak bisa menolong dirinya sendiri karena statusnya keluarga Nabi. Abu Lahab juga begitu. Tidak bisa. Salman Al-Farisi dari keturunan Nabi bukan. Tetapi dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai minna ahlul bait. Termasuk dari kita. Padahal tidak ada keturunan Rasulullah SAW sama sekali. Karena imannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasalahuhum la yanfa'uk ma dumta laysa laka amal. Kebaikan mereka tidak bermanfaat bagimu selama kamu tidak mempunyai amal perbuatan, amal ibadah. Sesoleh-solehnya. Jadi ada orang mengaku, pamanku tuh wali kutub. Paman ikam. Ikamnya apa? Ya. Kalau seandainya tidak beramal, maka tidak akan bermanfaat. فَلِمَاذَا لَا تَعْمَلْ أَنْتَ حَتَّى تَكُنَ صَالِحًا وَقَرِيبًا مِنَ اللَّهِ. Kenapa kamu tidak beramal sehingga kamu menjadi saleh dan dekat kepada Allah? Lah, sekarang kan pemikirannya, ini orang saleh berarti dekat kepada Allah SWT. Lah, kenapa kita berharap kepada orang lain? Kenapa kita yang tidak berusaha menjadi orang saleh sehingga dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan logisnya berpikiran seperti itu semestinya. Ama anta ta'taqid annahu yuqarribuka ila Allah 'amal ghairuka, hadza minal khabal. Adapun jika kamu meyakini bahwa amal orang lain bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, ini adalah kecelakaan. Qala Allah azza wa jalla tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya dan bagi kalian apa yang sudah kalian usahakan, dan kalian tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Artinya setiap umat amalannya masing-masing, setiap orang amalannya masing-masing. Surah Al-Baqarah ayat 134. Fala yanfa'uka salahuhum wa qurbuhum min Allah idza lam takun anta ala amalin salih wa ala aqidatin salimah fa innahum la yanfa'unaka abada. Kebaikan dan kedekatan mereka kepada Allah tidak bermanfaat bagimu jika kamu tidak beramal saleh, tidak berakidah yang benar, maka selamanya mereka tidak akan memberikan manfaat bagimu. Wa aidan amaluka hadza syirkun wal musyriku la tuqbalu fihi syafa'ah. Lihat. Dan juga perbuatanmu ini adalah syirik. Artinya menjadikan antara seseorang hamba dengan Allah perantara, ini kesyirikan. Dan sementara syirik itu tidak bisa mendapatkan syafaat karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Yang artinya, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Kenapa tidak berguna syafaatnya? Seperti yang saya sudah sebut. Nanti kita akan membicarakan setelah ini masalah syafaat. Syafaat itu ada orang yang memberi syafaat, ada Allah, ada orang yang diberikan kepadanya syafaat. Syafaat bisa terjadi ketika dua syarat berlaku. Yang pertama, yang memberikan syafaat diizinkan oleh Allah untuk meminta kepada Allah agar orang ini diampuni. Yang kedua, orang yang ingin diberikan syafaat kepadanya diridhai oleh Allah. Dan Allah akan ridha kepada seseorang jika orang tersebut tidak melakukan kesyirikan. Makanya ayat ini, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Syafaat, orang-orang yang memberikan syafaat tidak bermanfaat bagi mereka. Kenapa? Oke, yang diizinkan, yang memberi syafaat diizinkan, tapi tidak bermanfaat bagi orang yang memberikan diberikan syafaat. Kenapa? Karena tidak diridhai oleh Allah. Karena mereka melakukan kesyirikan. Kemudian penulis mengatakan, "Fal musyrik la tuqbalu fihi syafa'ah wa ibadatu ghairillahi syirk." Orang-orang musyrik tidak akan mendapatkan syafaat dan menyembah selain Allah adalah syirik. Wa in kunta taz'umu annaka ta'buduhum li ajli an yatawassatu ila laka 'inda Allah fa anta musyrik. Meski kamu mengira bahwa kamu menyembah mereka untuk menjadikan perantara bagimu di sisi Allah, maka kamu telah musyrik. Maksudnya begini, sebagian orang mengatakan, "Oh enggak, saya masih berkeyakinan Allah Maha yang Maha Pencipta. Saya masih berkeyakinan Allah yang Maha Pengatur. Saya masih berkeyakinan Allah yang Maha mengabulkan doa." Cuma ini hanya saya meminta kepada perantara agar menyampaikan doa saya. Kita katakan mintanya inilah disebut dengan kesyirikan. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Dan orang musyrik tidak mendapat syafaat. Fa'alaika antusliha amaluk. Antusliha amalaka ma'allah. Subhanahu wa ta'ala wa la taltafit ila a'malil akharin li'annaha lahum. Maka hendaknya kamu mulai memperbaiki amalmu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menoleh kepada amal orang lain karena amal itu untuk mereka sendiri. Fasalahuhum wa 'amaluhum lahum. Kebaikan mereka dan amal mereka hanya untuk mereka. Wa la yanfa'uka anta illa 'amaluka shalih. Dan tidak bermanfaat bagimu kecuali amal salehmu. Fa illam yakun laka amalun saleh, fala ahada yanfa'uka bi'amalihi hatta walau kana aqraban nasi ilaik. Jika kamu tidak mempunyai amal saleh, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberimu manfaat dengan amalnya, meski dia adalah orang yang paling dekat denganmu. Ya, kita dengar azan dulu. Wallahu a'lam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala الصلاة Syubhat yang ketiga adalah bahwa mereka berpendapat boleh menjadikan perantara antara seseorang dengan Allah karena perantara tersebut mempunyai kedudukan dekat dengan Allah. Mereka wali-wali Allah, orang-orang saleh. Maka seorang hamba boleh mencari perantara, meminta kepada perantara tersebut agar menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Maka jawabannya adalah orang soleh mempunyai amal soleh untuk mereka sendiri. Dan seseorang mempunyai amalan untuk dirinya sendiri. Amalan seseorang tidak akan bermanfaat untuk orang lain. Amalan seorang wali Allah tidak akan bermanfaat untuk orang lain. Jika orang lain ini tidak mau beramal. Paham jawabannya? Setiap orang memiliki amalan masing-masing. Dan setiap orang mendapatkan apa yang ia amalkan masing-masing. Paham ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan ini tidak bertentangan dengan kaidah syafaat. Bukankah orang-orang soleh nanti bisa memberikan syafaat? Kita jawab, iya. Orang-orang soleh bisa memberikan syafaat. Tetapi syafaat orang soleh tersebut berlaku apabila yang diberikan syafaat di apa? Diridhai Allah. Dan orang musyrik tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syubhat yang ketiga. Syubhat yang keempat. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, hafizahullahu ta'ala berkata, asyubhatur rabi'ah, syubhat keempat, wahia syubhatun aridhatun indahum, yaitu syubhat yang nyata bagi mereka. Maksudnya syubhat yang nyata ini, syubhat yang menurut mereka kuat. Anna Umar radhiyallahu anhu tawassala bil Abbas radhiyallahu anhuma fil istisqa lama ajdabu wastasqu. Bahwa sanya Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Ini ceritanya sudah Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Umar bin Khattab bertawassul dengan Abbas dalam sholat istisqa saat kemarau dan meminta hujan. Bertawassul dengan Abbas saat istisqa. Maksudnya bagaimana? Kita baca. Fa inna Umar radhiyallahu anhu talaba minal Abbas radhiyallahu anhu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam an yad'uwallaha lahum bil ghaith. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan bagi mereka. Ketika Umar minta kepada Abbas di sini, inilah kata mereka boleh menjadikan antara seorang hamba dengan Allah perantara. Bukankah di sini Umar minta kepada siapa? Abbas, agar berdoa kepada Allah, ya, agar berdoa kepada Allah minta hujan. Nah, ini kan perantaranya dari di sini siapa? Abbas. Antara Umar dengan Allah Subhanahu wa taala, antara kaum muslimin yang lagi kemarau, lagi paceklik, dengan Allah Subhanahu wa taala perantaranya adalah Abbas. Paham subhatnya ini? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah meminta kepada Abbas bin Abdul Muthalib untuk berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Ini kan berarti Umar bin Khattab menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu perantaranya siapa di sini? Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syubhatnya. Ya, itu syubhatnya. Kita baca. Faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyika fatasqina wa inna tawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina qum ya Abbas fad'u. Yang artinya, ya Allah, kami pernah bertawassul, maksudnya dulu ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, kata Umar ini, ini yang mengatakan Umar bin Khattab, kami dulu bertawassul kepadamu dengan nabimu. Nah, lihat, bertawassul kepadamu dengan nabimu. Ya, ini menunjukkan kata mereka juga bahwa kita menjadikan antara kita dengan Allah perantara, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Dulu sebelum Nabi meninggal. Ini kan berarti ada perantara, kata mereka. Paham ini para ikhwah? Sehingga engkau menurunkan hujan atas kami. Kami sekarang bertawassul kepadamu dengan paman Nabi kami. Ini maksudnya adalah ketika Nabi SAW sudah meninggal, Umar bin Khattab naik menjadi Amirul Mukminin, maka terjadi lagi kemarau, maka kami minta dulu kepada Nabi engkau, sekarang Nabi sudah meninggal, kami minta kepada paman Nabi engkau. Ini menjadikan perantara juga, agar beliau berdoa, minta kepada engkau untuk menurunkan hujan. Ini syubhatnya menjadikan perantara. Maka turunkan hujan atas kami. Wahai Abbas, kum. Ya Abbas, kum. Fad'u la. Fad'u. Bang, berdirilah dan berdo'alah. Faqamal Abbas fada'alahum fastajaballahu lahum. Kemudian Abbas berdiri dan berdoa, lalu Allah mengabulkan permohonan mereka. Riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih, tidak diragukan. Ini syubhatnya dari hadis sahih. Subhatnya dari hadis sahih. Paham subhatnya para ikhwah? Umar bin Khattab di zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai perantara antara beliau dengan Allah. Nanti Nabi Muhammad SAW yang berdoa agar diturunkan hujan. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, maka Umar bin Khattab pergi kepada Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, menjadi perantara antara kaum muslimin dengan Allah. Abbas yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka mengatakan, tawassala Umaru bil Abbasi dalilun, tawassulu Umara bil Abbasi dalilun ala anna ittikhadzal wasa'id jaizun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertawassul dengan Abbas adalah bukti bahwa menjadikan perantara itu diperbolehkan. Menjadikan perantara itu diperbolehkan. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa naqulu lahum, maka kita jawab, subhanallah, maha suci Allah, Inna Umar tawassala bidu'ail Abbas walam yatawassal bidhatil Abbas au bijahihi. Sesungguhnya Umar bertawassul dengan doanya Abbas. Dengan doanya Abbas radhiyallahu an. Bukan dengan zatnya Abbas atau dengan kedudukannya Abbas. Wa innama tawassala bidu'aih. Tetapi beliau bertawassul dengan doanya. Bukankah setelah itu Umar berkata, "Qum fad'u." Berdirilah dan berdoalah. Ini berarti Umar bin Khattab bukan sedang bertawassul dengan bukan menjadikan Abbas sebagai perantara antara beliau dengan Allah, tetapi Umar bin Khattab meminta agar Abbas berdoa. Bukan bertawassul menjadi perantara dengan zatnya Abbas, bukan. Ya, tetapi dengan doanya Abbas radhiyallahu anhu. Dan orang meminta kepada orang soleh yang masih hidup, boleh. Minta kepada orang soleh yang masih hidup, diperbolehkan. Jadi di situ, ya mereka mengatakan, ini kan Umar bin Khattab minta kepada Abbas untuk berdoa. Maka di situ kata mereka yang memperbolehkan menjadi perantara, berarti kan di situ ada perantara antara Umar, antara kaum muslimin dengan Allah Subhanahu wa taala. Perantaranya siapa? Abbas. Maka kita jawab, perantara di sini bukan berarti zatnya yang dijadikan sebagai perantara. Tetapi apanya? Doanya Abbas bin Abdul Muttalib. Dalilnya apa? Bukankah Umar berkhotbah mengatakan, "Qum fad'u," berdiri dan berdoalah. Jadi yang dijadikan perantara apa? Bukan zatnya, bukan kedudukannya, tetapi yang dijadikan zat ada yang dijadikan perantara adalah doanya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Nah, kemudian wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Umar lamma arada Umar radhiyallahu anhu yusafira lil umrah wa wadda'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala lah la tansana ya ukhayya min salihi du'aik. Yang artinya meminta doa kepada orang-orang saleh adalah perbuatan yang disyariatkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Umar saat Umar berkeinginan untuk berangkat umrah, saat berpisah beliau berkata, "Wahai saudaraku, jangan engkau lupakan kami dari doamu yang baik." Ini menunjukkan bahwa boleh minta kepada orang yang masih hidup agar mereka berdoa. Jadi yang dijadikan bukan orangnya sebagai perantara, tetapi yang dijadikan apa? Doanya. Dan itu termasuk tawassul yang disyariatkan. Kita sholat dulu. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan, yang kita masalahkan adalah syubhat boleh menjadikan perantara antara Allah dengan makhluknya. Kita ingin dudukkan dulu masalahnya. Masalahnya ini, bahwa ada orang yang bersyubhat boleh menjadikan antara seorang makhluk dengan Allah perantara. Kemudian syubhat yang keempat yang kita bicarakan, yaitu Umar bin Khattab menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abbas bin Abdul Muttalib sebagai perantara antara kaum muslimin dengan Allah. Lihat di sini doanya. Allahumma ya Allah, inna kunna, dahulu kami pernah bertawassul kepadamu dengan nabimu. Lihat ya. Bertawassul kepada mu. Ini dahulu pernah. Baik. Dengan nabimu. Dengan nabimu. Nah, kata-kata dengan nabimu ini ada dua makna di sini. Bisa dengan zat nabimu maksudnya, atau bisa dengan doa nabimu. yang mengatakan bahwa boleh menjadikan perantara antara Allah dengan makhluk, maksud dengan nabimu di sini dengan zat nabimu. Karena Nabi Muhammad SAW mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, maka kita jadikan saja antara kita dengan Allah perantara kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang mengatakan tidak boleh menjadikan perantara antara seorang makhluk dengan hamba adalah maksud dengan nabimu, maksudnya adalah dengan doa nabimu. Doa nabimu. Ya. Kemudian, itu dulu dan pernah. Inna natawassalu, sekarang. Sesungguhnya, sekarang. Karena Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, maka sekarang kami bertawassul kepada engkau, sama, bertawassul kepada engkau. Tawassul kepada engkau bi'ammi nabiyyina, dengan paman nabimu. Dengan paman nabimu di sini juga dua makna. Dengan zat paman nabi yang bernama siapa? Abbas. Atau dengan doa paman nabi. Sama, apabila ada orang yang mengambil syubhat ini, menyatakan boleh menjadikan perantara antara seorang makhluk dengan Allah, maka mereka mengatakan dengan paman nabi, maksudnya dengan zat paman nabi. Karena paman nabi mempunyai kedudukan di sisi Allah. Adapun yang mengatakan tidak boleh menjadikan perantara antara makhluk dengan Allah, maka maksud dengan paman nabi di sini maksudnya adalah dengan doa paman nabi. Baik. Semuanya mempunyai argumen masing-masing. Kita menguatkan pendapat yang maksudnya adalah dengan doa paman nabi. Ini juga dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi penguatan kita terhadap pendapat ini harus dengan dalil. Dalil yang pertama, yang dimaksud dengan nabimu adalah bukan zatnya nabi, bukan kedudukan nabi, tetapi dengan doa Nabi Muhammad SAW. Dalilnya adalah bahwa ketika di zaman Rasulullah SAW, beliau berkhutbah. Kemudian datang orang Arabi, orang kampung dari Arab, mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal, waja'al iyal, hai Rasulullah, kami kekeringan, hancur harta, keluarga, kelaparan. Ya, fad'ullaha lana, berdoalah engkau kepada kami. Lihat di situ kata-kata apa? Doa. Jadi, kami dulu pernah bertawassul kepada engkau dengan nabimu, maksudnya dengan doa nabimu. Karena dulu memang kejadian. Kekeringan, kemarau, paceklik, datang seorang Arabi. Kemudian berdoalah Rasul, fad'ullaha lana. Berdoalah engkau kepada Allah untuk kita. Maka yang dimaksud dengan nabimu di sini adalah dengan doa nabi, bukan dengan zatnya nabi, bukan dengan kedudukan, maksud bukan dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Nah, ini juga sama. Yang dimaksud dengan kami sekarang bertawassul kepadamu ya Allah dengan paman nabimu, maksudnya dengan doa paman nabi. Dari mana? Faskina. Kemudian kata Umar bin Khattab, Qum ya Abbas, Qum ya Abbas, fad'u, berdoalah. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah doa. Dengan paman nabi, maksudnya dengan doa paman nabi. Nah, kalau sudah kita kuatkan di sini dengan dalil-dalil yang ada, maka kita katakan meminta orang yang masih hidup untuk berdoa kepada seseorang boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab. Bahwasanya ketika Umar bin Khattab ingin pergi umrah, maka Nabi Muhammad SAW menitip doa, ya ukhayya la tansana min du'aik. Wahai saudaraku, jangan lupakan kita dari doamu nanti ketika di perjalanan, ketika di tanah suci. Boleh minta kepada orang saleh yang masih hidup agar mendoakan kita. Ini termasuk tawassul dengan tawassul yang disyariatkan. Ya, tawassul yang disyariatkan yaitu meminta kepada orang saleh yang masih hidup berdoa kepada kita. Boleh. Nah, ini bantahannya. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dalilnya kuat. Tapi bagaimana cara memahami dalil ini yang dijadikan mereka syubhat? Itu yang mereka keliru di dalamnya. Jadi intinya tetap tidak boleh menjadikan perantara antara Allah dengan makhluknya. Meskipun perantara tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Para nabi yang sudah meninggal, wali-wali Allah yang sudah meninggal, tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena menjadikan perantara antara makhluk dengan Allah, maka itu adalah sebuah kesyirikan. Paham ya? Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, kemudian polis mengatakan, wa talabud du'a minas salihin al-ahya amrun masyru'. Meminta doa kepada orang saleh yang masih hidup adalah perkara yang disyariatkan. Wa ammal mayit fala yutlabu minhu syai'. Adapun yang sudah meninggal tidak bisa dimintai apapun. Lakinar rajula as-saliha al-hayya al-hadira yajuzu laka an tatluba an yad'a Allah laka aw yad'a lil muslimin. Tetapi orang saleh yang masih hidup, yang ada di tempat, lihat kata-kata ada di tempat ini. Maksudnya ada di hadapan kita. Ataupun misalkan zaman sekarang bisa kita hubungi langsung. Secara komunikasi langsung. Bukan dengan batin hubungannya. Misalkan saya di Banjar, guru saya di Madinah. Kemudian dengan batin. Oh, sampai sudah. Ya. Ini tidak benar. Tetapi ada di tempat, maksudnya dia memang bisa dikomunikasi dengan secara nyata, ya. Dibolehkan bagimu untuk memintanya berdoa kepada Allah untukmu dan atau berdoa untuk kaum muslimin. Wa kadzalika Muawiyah radhiyallahu an lamma istasqu amara Yazid wa huwa ibn al-Aswad Al-Jurashi an yad'u Allah fad'a Allah. Demikian juga Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an ketika beliau menjadi khalifah Amirul Mukminin, raja pertama dalam Islam, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika salat istisqa ia memerintahkan kepada Yazid Al-Jurashi. Ya, Yazid bin Aswad Al-Jurashi. Dan dia adalah orang negro untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah terjemahannya, ya. Dan dia adalah orang negro itu salah. Ya, Yazid wa huwa ibnul Aswad al-Jurashi. Jadi yang benar, ia memerintahkan kepada Yazid lalu setelah itu garis strip dan ia adalah bin al-Aswad. Bukan orang negro, bin al-Aswad, dan ia adalah Yazid bin al-Aswad al-Jurashi. Jadi yang dicoret apa? Dan ia adalah orang negro, itu dicoret itu. Ini penghinaan kepada orang Afrika ini. Yazid dan ia adalah bin Al-Aswad. Jadi namanya Yazid bin Aswad gitu loh. Yazid bin Al-Aswad. Al-Jurashi. Untuk berdoa kepada Allah, maka ia pun berdoa kepada Allah. Ini contoh yang lain yang dibawakan oleh penulis atau pensyarah Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala. Walidzalika qala al-fuqaha fi kitab al-istisqa. Karena itulah para ahli fikih berkata dalam pembahasan mengenai salat istisqa, wa yustahabbu at-tawassulu bis-salihin. Disarankan untuk bertawassul dengan orang-orang saleh. Maksudnya ai bi du'aihim, maksudnya dengan doa mereka. Ya, bukan berarti dengan orang-orang saleh, maksudnya adalah dengan zat atau kedudukan orang-orang saleh, tidak, tetapi dengan doanya orang-orang saleh. Walau kana al-maqsudu tawassul bi dawatihim aw fadlihim aw wa makanatihim lama adala as-sahabatu 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting. Ini bantahan yang kedua. Jadi bantahan yang pertama itu tadi, bahwa yang dimaksud dengan nabimu maksudnya adalah dengan doa nabimu. Yang dimaksud dengan paman nabimu adalah dengan doa paman nabimu. Paham ya sampai sini? Itu bantahan pertama terhadap syubhat ini. Bantahan yang kedua terhadap syubhat ini adalah, jika yang dimaksud adalah tawassul dengan zat mereka atau keutamaan mereka dan kedudukan mereka, niscaya para sahabat tidak akan berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya akan jelaskan ya, kita baca dulu. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu makanatun indallah wa lahu jah wa la yazulani bimautihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kedudukan di sisi Allah dan mempunyai jah yang tidak hilang karena kematiannya. Wa ma'adha lam yas'alullaha bijahir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, meski demikian, kenyataannya mereka tidak meminta kepada Allah dengan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala bihaqqir Rasul. Hak Rasul. Wala bi'amalir Rasul maupun amal Rasul. Fa'adalu 'anir Rasul wa huwa afdhal khalq ila al-mafdhul wa huwa 'ammuh. Tapi mereka berpaling dari Rasul padahal beliau adalah makhluk yang paling utama kepada orang yang di bawah beliau, yaitu paman beliau, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Fama 'adalu 'anil fadhil ila al-mafdhul. Kenapa mereka berpaling dari yang paling utama kepada yang di bawahnya? Tidak lain illa li anna al-fadhil mayyit wal mayyit la yutlabu minhu syai'. Wa innama yutlabu minal hayy. Tidak lain karena yang utama sudah meninggal. Sementara orang yang sudah meninggal tidak bisa dimintai sesuatu. Yang bisa dimintai adalah yang masih hidup. Ya. Fa yutlabu minhul mal, wa yutlabu minhu du'a, wa yutlabu minhul musa'ada idza kana qadiran wa hadiran. Boleh dimintai harta yang masih hidup, dimintai doa, dimintai pertolongan apabila dalam batas kemampuannya dan dia ada di tempat. Gini maksudnya, perhatikan. Ini kan para sahabat Nabi, ketika Nabi masih hidup, ya Allah, kami dulu bertawassul kepada Nabi Engkau. Ya, maka kita katakan yang dimaksud dengan bertawassul kepadamu dengan Nabimu, maksudnya doa Nabi. Bukan dengan zat Nabi, atau dengan jah itu artinya kedudukan, pangkat Nabi. Kenapa? Bukan dengan jah, kedudukan, pangkat Nabi. Maksudnya bukan dengan ini. Maksudnya tapi dengan doa Nabi Muhammad SAW. Karena kalau seandainya yang dimaksud adalah bertawassul, menjadikan perantara dengan jah Nabi, dengan kedudukan Nabi, dengan pangkat Nabi, maka meskipun Nabi sudah meninggal, mereka tetap akan menjadikan Nabi sebagai perantara mereka. Kalau yang dimaksud dengan nabimu adalah zatnya, kedudukannya, pangkat nabinya, maka meskipun nabinya sudah meninggal, maka mereka tetap akan menjadikan perantara. Paham gak maksudnya ini? Saya yakin masih ada yang belum paham. Masih belum paham? Kan nabi kita sudah meninggal. Ketika nabi masih hidup, mereka bertawassul dengan Nabi. Ya. Nah, sebagian yang mengatakan boleh menjadikan perantara antara Allah dengan makhluknya, mengatakan bertawassul dengan Nabi ini maksudnya lah dengan zat Nabi yang mulia, dengan jah Nabi, dengan kedudukan Nabi, dengan pangkat Nabi. Paham sampai sini? Maka kita katakan anggap begitu, betul. Ya. Kalau seandainya itu seperti ini maksudnya, maka mereka tidak akan pergi ke siapa? Abbas. Kenapa? Karena jah, kedudukan, pangkat Nabi tetap ada meskipun Nabi sudah meninggal. Lalu kenapa mereka pergi ke Abbas? Padahal Nabi kedudukannya lebih tinggi dibandingkan Abbas. Nabi Al-Fadhil wa Abbas Mafdhul. Nabi yang lebih utama, Abbas bin Abdul Muttalib, di bawah Nabi Muhammad SAW. Lalu kenapa ketika Nabi sudah meninggal, mereka tidak tetap meminta kepada jah Nabi, kepada zat Nabi, kepada kedudukan Nabi, kepada pangkat Nabi. Tetapi mereka beralih dari Nabi kepada siapa? Abbas. Karena ini sudah meninggal, sedangkan yang ini masih hidup. Paham ini para ikhwah? Ini sudah meninggal yang masih hidup. Yang sudah meninggal tidak dimintai sesuatu apapun. Sedangkan yang masih hidup, dialah yang dimintai. Bahkan Syekh menyebutkan dimintai harta, dimintai agar berdoa sesuai dengan kemampuannya jika ia masih hidup dan masih mampu untuk berdoa. Paham ini maksud Syekh? Ya. Ini bantahan yang kedua. Ya. Jadi bantahan yang pertama kita katakan bahwa yang dimaksud dengan Nabi maksudnya adalah dengan doa. Buktinya yaitu cerita seorang Arabi tadi yang minta agar didoakan agar turun hujan. Begitu juga ini. Yang dimaksud dengan paman Nabi bukan zatnya, bukan kedudukan paman Nabi, bukan jah paman Nabi, bukan pangkat paman Nabi, tidak, tetapi dengan doa paman Nabi. Buktinya apa? Fad'u, berdoalah wahai Abbas. Bangunlah, berdirilah, berdoa wahai Abbas. Itu bantahan pertama. Bantahan yang kedua, bahwasanya kalau seandainya yang dimaksud dengan nabimu di sini adalah dengan jahnya Nabi, dengan pangkatnya Nabi, dengan kedudukan Nabi, maka apa? Berarti mereka tidak akan pergi ke siapa? Abbas. Tetapi tetap dengan Nabi. Tapi kenapa mereka pergi ke Abbas? Karena mereka mengetahui bahwasanya yang dimaksud dengan nabimu di sini adalah dengan doa nabimu. Sedangkan Nabi sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka beralih kepada yang masih hidup agar bisa mendoakan mereka. Jadi hidup itu sebenarnya mudah, yang membuat sulit itu syubhat. Capek jawabin syubhat aja. Dan syubhat itu kadang-kadang kalau kita tidak bantah menjadi menyambar-nyambar di dalam hati. Yang membuat kita ragu-ragu dengan amal ibadah kita. Nah, kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Surah Al-Maidah ayat 2. Ini dalil bahwa boleh minta kepada orang saleh yang masih apa tadi? Hidup dan sanggup untuk berdoa, ada di tempat untuk berdoa. Kenapa? Karena ini termasuk daripada ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. فَهَذَا هُوَ الرَّدُّ عَلَيْهِمْ فِي قَضِيَّةِ تَوَسُّلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَتَوَسَّلْ بِذَاتِ الْعَبَّاسِ أَوْ بِحَقِّ الْعَبَّاسِ أَوْ بِجَهِ الْعَبَّاسِ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ بَاطِلٌ إِنَّمَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَسَّلَ بِدُعَاءِ الْعَبَّاسِ قَالَ لَهُ قُمْ فَادْعُ الْحَمْدُ لِلَّهِ يَا هَدِيكُمْ اللَّهُ Qum fad'u hadza amrun jaizun la ba'sa bih. Inilah bantahan terhadap mereka dalam permasalahan tawassulnya Umar dengan Abbas radhiyallahu anhuma, bukan bertawassul dengan zat Abbas, bukan bertawassul dengan hak Abbas, bukan bertawasul dengan kedudukan Abbas. Karena itu adalah perkara batil. Akan tetapi Umar bin Khattab bertawasul dengan doanya Abbas. Dia berkata kepada Abbas, berdirilah dan berdoalah. Ini adalah perkara-perkara yang dibolehkan dan tidak mengapa. Nah, alhamdulillah selesai. Meskipun kita masih panjang lagi pembicaraan kita, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan membicarakan tentang macam-macam tawassul. Sebelum saya masuk kepada pertanyaan, saya ingin mengingatkan agar tidak lupa, saya mempunyai majelis baru, majelis ilmu, yaitu pada hari Sabtu, pekan pertama habis maghrib, di musalla yang akan menjadi masjid insyaallah Al-Faruq, di Komplek Permata Bunda, kilometer 8. Ya, saya mempunyai majelis baru yang insyaallah akan, sudah 2 pertemuan, dan baru-baru kita, ya, kitab yang kita bahas adalah kitab Umdatul Ahkam. Itu kitab hadis yang di dalamnya diatur sesuai dengan bab-bab fikih, dari mulai bersuci, sholat, puasa, zakat, haji, jihad, nikah, jual beli, dan seterusnya. Dan hadis-hadis yang ada dalam kitab Umdatul Ahkam adalah hadis-hadis yang sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ya, dan saya sengaja merubah waktunya menjadi habis maghrib, yang biasanya habis asar untuk ibu-ibu, karena mungkin habis asar belum pada yang datang, maka habis maghrib Masjid Al-Faruq sudah mulai penuh, hampir tidak cukup itu. Maka saya berharap silahkan datang jika ingin mengikuti kajian fikih dari awal, karena baru mulai, baru satu hadis kita baca. Ya, jadi silahkan berhadir. Siapa yang tidak tahu alamatnya, takuni aman di belakang muka. Nah, saya mendapati cincin yang ada rajahnya, saya buang ke sungai. Benarkah cara saya tersebut? Barakallahu fikum. Maka jawabannya adalah, apabila ada cincin yang berajah, maka lebih baik dimusnahkan dengan cara sebelumnya diruqyah, dengan ruqyah syar'iyah, seperti dibacakan surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, ataupun Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian dimusnahkan. Seperti kalau seandainya cincin, berarti dibakar sampai dia lumer, kemudian dimasukkan ke dalam gelas, dikasih banyu, diminum. Enggak, bercanda ini. Dimusnahkan, selesai. Ya. Dan tidak boleh takut, karena Allah berfirman, وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Orang-orang yang berbuat sihir tidak akan pernah beruntung bagaimanapun dia melakukannya. Allahu a'lam. Dan ini berlaku kepada seluruh jimat. Ya, seperti jimat misalkan kertas bertuliskan mantra-mantra ataupun rajah-rajah, ataupun kain bertuliskan mantra-mantra atau rajah-rajah, maka dimusnahkan. Ya. Dan tidak perlu setelah itu dikubur atau dimusnahkan saja. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi orang yang beranggapan seperti sedikit-sedikit haram, atau mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal? Bukankah halal dan haram telah jelas, Ustaz? Maka jawabannya, ini adalah contoh-contoh orang yang menyudutkan agama, menganggap agama itu mempersulit hidupnya, menganggap syariat Islam mempersulit hidupnya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala menyediakan yang halal begitu banyak. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli. Jual beli jenis apapun halal. Ya, kecuali yang diharamkan. Dan Allah mengharamkan riba. Yang riba, satu jenis saja yang diharamkan, yaitu ribanya. Sedangkan jual beli yang begitu banyak caranya, halal. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini adalah sebuah kekeliruan perkataan seperti ini. Yang mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini sebuah kekeliruan cara berpikirnya. Kenapa? Karena yang halal lebih banyak dibandingkan yang haram. Dan ini termasuk keputusasaan di dalam mencari rezeki. Obatnya apa? Obatnya meyakini bahwa Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا مُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Tidak ada makhluk melata di bumi termasuk manusia kecuali Allah telah menjamin rezekinya, mengetahui tempat penyimpanannya dan mengetahui tempat tinggalnya. Maksudnya ada tafsir yang menarik pada ayat ini dari Abdullah bin Abbas. Allah mengetahui di mana rezeki dia dari awal dia keluar dari perut ibunya sampai matinya. Di Allah menjamin, itu satu, itu obatnya. Yakini Allah menjamin rezeki kita. Yang kedua, yakini Allah telah menentukan takdir atas rezeki kita. Berarti yang belum kita dapatkan bukan rezeki kita. Yang kita sudah dapatkan itulah yang sudah ditakdirkan Allah oleh Allah untuk kita. Tidak akan pernah meleset. Nah, ini kiat yang kedua agar tidak berputus asa dalam mencari rezeki. Yang ketiga, seseorang akan menyempurnakan rezekinya. Tidak akan pernah mati sampai sempurna rezekinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah wa ajmilu fi talab." فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا. Bertakwalah kepada Allah dan perbaiki usaha. Misalkan kalau seandainya usahanya membuat warung makan, maka perbaiki usahanya. Lampunya terang, kemudian bersih, pelayanannya baik, makanannya enak, dan semisalnya. Perbaiki. Sesungguhnya seseorang tidak akan mati sampai dia menyempurnakan rezekinya, wa in abta'a anha, meskipun terlambat datangnya. Menurut dia terlambat, tapi tidak akan pernah mati. Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili, salah satu syekh kita, saya belajar kepada beliau kitab Al-Manarul Munif, kitab fikih yang ditulis oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Beliau bercerita contoh bahwa Allah akan menyempurnakan rezeki seseorang sampai dia mati. Tidak akan Allah cabut nyawanya sampai dia menyempurnakan rezekinya. Ada seorang pernah masuk ke dalam sumur kering. Kemudian ditolong oleh orang-orang, akhirnya dia selamat. Di dalam sumur kehabisan oksigen, dia minta air untuk bisa mengatur nafasnya. Setelah selamat, dia sehat, kemudian ditanya oleh seseorang. Dan sebelumnya dia minta segelas air. Segelas air. Ketika ditanya, dia mempraktekkan dan jatuh untuk yang kedua. Kemudian setelah jatuh, dia mati. Berarti Allah belum mencabut nyawanya karena di dalam dunia dia masih mempunyai jatah apa? Satu gelas air. Tidak akan pernah meleset. Yang sudah Allah takdirkan tidak akan pernah meleset. Ya. Yang sudah Allah takdirkan tidak akan pernah meleset. Ini para ikhwah. Ini berlaku baik bagi harta atau tahta atau wanita. Tidak akan pernah meleset. Kalau seandainya memang belum jodohnya, maka tidak akan pernah dapat walaupun usaha bagaimanapun. Tidak akan pernah dapat. Seorang pemuda pernah curhat sama saya, "Ustaz, mohon nasihatnya agar hati saya tenang." "Kenapa?" "Karena saya barusan tadi malam ditolak lamaran saya oleh perempuan." Saya kata, "Ya akhi, laki-laki sabar. Kemudian usaha lagi dan doa. mungkin itu belum yang terbaik untukmu. Kita tidak tahu mana yang Allah pilihkan yang paling baik untuk kita. Kemudian saya diam. Kemudian pemuda tersebut mengatakan, itu saja nasihatnya Ustaz? Iya, itu saja. Sabar. Kemudian usaha lagi dan berdoa. Itu saja. Kemudian sangat sedikit nasihat Ustaz. Ustaz tidak tahu bagaimana sakitnya ditolak seorang perempuan. Dan ini Ustaz harus ketahui, ini adalah penolakan yang ke-21 kalinya. La haula. Saya bilang, ya akhi sabar, usaha lagi, ya. Kemudian berdoa. Kemudian habis hilang itu orang, tidak tahu entah kemana orangnya. Kemudian saya dengar dia sudah menikah. Nah, begitulah kebiasaannya. Kalau sudah sulit baru ke Ustaz. Kalau sudah enak dapat bidadari lupa. Ya. Apakah ukuran orang saleh harus sesuai Al-Quran dan Hadis seperti mengamalkan isi Al-Quran dan Hadis? Maka jawabannya, idealnya begitu. Mengamalkan Al-Quran dan Hadis sebagaimana Rasulullah SAW. Kana khuluquhul Quran, kata Aisyah. Akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Maksudnya, hukum-hukum apa yang ada dalam Al-Quran dan Hadis, maka diamalkan. Idealnya seperti itu. Ya. Tetapi, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Yang mendapati dirinya taat kepada Allah, bersyukurlah. Yang mendapati dirinya bermaksiat, beristighfarlah. Sampai Allah mewafatkan kita di atas iman. Wallahu a'lam. Saya tahu pertanyaan ini. Maksudnya apa? Ustaz, sepertinya sulit sekali mengamalkan semua Al-Quran dan semua hadis. Maka jawabannya, bukan kita harus mengamalkan semua Al-Quran, semua hadis, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau terpeleset, beristighfar. Usaha lagi, terpeleset lagi, istighfar. Sampai Allah mewafatkan kita di atas iman. Wallahu a'lam. Bagaimana jika kata orang saleh yang ada di tempat, dialah juga sebagai guru-guru yang dianggap memiliki karamah dan lain-lain. Bagaimana jika kata orang saleh yang ada di tempat, disalah artikan juga sebagai guru-guru yang dianggap memiliki karamah dan lain-lain. Gini para ikhwan, para tuan guru, baik di sini, di Kalimantan Selatan atau dimanapun, maka mereka jika mengajarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh, maka mereka orang-orang saleh. Dan apabila mereka memiliki karamah, kita menetapkan karamah. Asalkan tidak menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Karamah benar adanya. Tidak boleh mengingkari kebenaran karamah. Tetapi bukan karamah ketika menyelisih Al-Quran dan hadis. Saya beri contoh misalkan. Karamah. Semakin gila semakin wali. Ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Ya. Maka karamah adalah keadaan luar biasa. Amrun khaliqun lil 'adah yujrihillah 'ala yadi awliyaihi shalihin. Yang artinya karamah adalah perkara yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang saleh. Yang memberikan itu Allah. Tidak bisa dia dipelajari karamah itu. Dia yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan karamah tersebut harus sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Jika karomahnya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka ditolak karomahnya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَطِيرُ فِي الْهَوَى وَيَمْشِي عَلَى الْمَا فَلَا تُصَدِّقُوا حَتَّى تَضَعُوا عَمَلَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَسُنَّةِ. Jika engkau melihat seseorang terbang di udara, berjalan di atas sungai, maka jangan kamu percaya kepadanya sampai engkau meletakkan amalnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini pada ikhwan. Jadi tidak ada yang mengingkari tentang karomahnya para wali ahli. Tetapi karomah tersebut harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya dikatakan seorang wali berkaromah karena dia bisa sholat Jumat di Mekah, akhirnya menyebabkan dia tidak pernah sholat Jumat di Banua, maka ini tidak benar. Ya, ketika ditanya, kenapa tidak pernah sholat Jumat di Banua? Maka saya sholat Jumatnya di Masjidil Haram. Kapan sholat Jumatnya? Pas pian-pian sholat pang, sama. Maka kita katakan, waktu sholat di Banjar, di Arab Saudi sedang setengah tujuh atau setengah delapan. Tidak sama. Lalu ditanya, siapa yang khatibnya? Ulun tadi disuruh sholatnya di halaman masjid aja. Karena setelah sholat langsung nanti ketinggalan untuk dibawa pulang kembali. Ini khurafat. Bukan karomat. Khurafat bukan karomat. Karomat bisa apa namanya kebal. Kemudian dengan syarat berkhulwat di kamar selama 40 hari 40 malam. Tidak keluar. Maka ini tidak benar. Karena bagaimana sholat berjamaahnya, bagaimana sholat Jumatnya, bagaimana kalau junubnya, ini tidak benar. Ya, wallahu a'lam. Makanya bukan karomat kalau seandainya seseorang duduk di tepi sungai menunggu tongkat sampai beruban. Karena dia harus sholat, dia harus sholat Jumat, dia harus mandi junub kalau dalam keadaan junub. Tidak gugur at-taklif madama mukallafan. Tidak akan gugur pembebanan ibadah dari Allah selama dia muslim baligh berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Jadi wallah. Jadi yang dimintai doa itu adalah orang yang soleh yang masih hidup. Kalau kita menganggap si fulan soleh, kita mintai doa kepadanya. Wallahu a'lam. Karamah dari Allah itu seperti apa? Benarkah ada wali-wali Allah yang diberi karamah dengan bisa berbicara kepada besi, tidak basah bila terkena hujan, dan bisa mengubah sesuatu menjadi emas? Mungkin saja. Tidak mengapa. Mungkin saja. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, karamah tidak bisa dipelajari. Itu pemberian Allah. Kalau mukjizat pemberian Allah kepada para nabi dan para rasulnya, karomah adalah pemberian Allah kepada para wali-wali Allah yang saleh. Dan sebesar-besar karomah adalah mati di atas keimanan. Itu sebesar-besar karomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan doa berjamaah? Maka jawabannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merutinkan doa berjamaah. Belum ada riwayatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merutinkan doa berjamaah, sependek pengetahuan saya. Kalau seandainya ada yang membawakan riwayat-riwayat yang sahih, kita rujuk dari pendapat ini. Bagaimana menjelaskan orang yang menolak Allah itu bersemayam di atas arasy, sementara mereka berdalil dengan sifat 20 yang ada wujud, kidam, dan seterusnya. Dan mereka juga membantah Allah mempunyai tangan. Mohon penjelasannya. Maka menjelaskannya mudah. Allah yang berfirman. Ar-Rahman ala arsistawa. Allah yang menyatakan dirinya yang beristiwa di atas ars. Ya, bukan kita yang menyatakan dirinya. Yang menyatakan dirinya Allah beristiwa di atas ars itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 ayat dalam Al-Quran Allah mengatakan, Ar-Rahman 'ala arsy stawa, thumma stawa 'ala al-'arsy. Allah yang menyatakan, dan Allah yang lebih paham tentang dirinya terhadap dirinya. Maka kita cuma mengimani apa yang Allah tetapkan dan mensucikan dari semua kekurangan dari apa yang Allah telah tetapkan. Yang menyatakan bahwasanya Allah mempunyai tangan, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. Wahai iblis, apa yang menahanmu untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Jelas. Dan Al-Quran bilisanin arabiyin mubin. Al-Quran dengan lisan Arab yang nyata. Baik. Nanti kalau seandainya kita nyatakan Allah punya tangan, maka seperti makhluk. Baik. Kita ambil pendapat itu. Kita tinggalkan tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita ganti dengan makna kekuatan. Baik. Atau tadi ayat yang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kita ganti maknanya Allah menguasai 'arsy, bukan Allah beristiwa di atas 'arsy. Anggap seperti itu. Kami ikut pendapat Anda. Sekarang masalahnya, ketika Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Tetapi dan Allah Maha melihat, Maha mendengar. Laksanakan ini ayat sebagaimana Anda melaksanakan ayat istiwa dan juga ayat tangan. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Tidak usah kita tetapkan tangan Allah karena seperti nanti tangan makhluk. Tidak usah kita tetapkan Allah istiwa karena berarti nanti seperti raja beristiwa di singgasananya. Baik. Kita ambil itu pendapat. Tetapkan juga seperti itu dalam masalah pendengaran dan penglihatan. Tidak usah tetapkan pendengaran Allah dan penglihatan Allah karena nanti akan sama dengan makhluk. Karena makhluk mendengar, makhluk melihat. Maka mereka tidak berani. Karena di dalam benak mereka, kalau Allah itu buta dan tuli, jelek. Paham gak maksud saya? Itu para ikhwah. Itu tanaqudat. Itu adalah pertentangan pendapat mereka sendiri. Maka yang paling selamat, tetapkan apa yang Allah tetapkan. Kemudian sucikan apa yang Allah tetapkan. Lalu kemudian kita disebut sebagai orang yang menjasmanikan Allah. Yang mengatakan itu Allah, kita cuma menetapkan. Dan akidah itu sebenarnya mudah, yang membuat sulit itu ahli kalam. Orang filsafat, muter-muter otaknya, gak sampai-sampai. Paham ini para ikhwah? Coba tetapkan sekarang. Sebagaimana Anda tidak mau menetapkan tangan bagi Allah, maka jangan juga tetapkan pendengaran buat Allah. Kan tangan seperti makhluk nanti. Begitu juga mendengar seperti makhluk. Al-qawlu fi ba'dis sifat kal-qawli fi ba'dis dhat. Perkataan di dalam sebagian sifat seperti perkataan pada zat. Karena zatnya sama, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda tidak mau menetapkan ini sedangkan Anda menetapkan itu? Paham ini para ikhwah? Maka tidak akan bisa menjawab. Karena memang keliru. Dan yang paling mudah deh, paling mudah cara berpikirnya. Apakah pendapat Anda ini dipahami oleh Nabi dan para sahabat? Sebutkan. Ada Nabi dan para sahabat yang menolak sifat istiwa. Ada Nabi dan para sahabat yang menolak sifat tangan. Ada Nabi dan para sahabat yang menolak sifat wajah. Sebutkan. bahkan imam yang empat. Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian imam yang empat. Ada, tidak akan pernah mereka dapat. Meskipun mereka berdalih, mereka bermadzhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i tidak pernah menolak sifat istiwa atau mentakwil sifat istiwa. Tidak akan pernah mereka dapat. Walau satu huruf pun dari mulut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Puas sudah? Saya menjadi salah seorang panitia kurban di kampung. Ada seorang jamaah yang menyerahkan seekor kambing ke panitia, namun diniatkan untuk akikah. Bagaimana cara pelaksanaan penyembelihan dan pembagian daging? Sembelih, bagikan. Ya kan tinggal niat itu sebenarnya. Ya. Jadi misalkan ini ada sapi, ada kambing, yang satu sapi diniatkan untuk kurban, satu sapi dihiganya untuk akikah. Semuanya sapi ya kan? Dan sama semuanya. Tidak ada bedanya. Niatnya saja yang beda-beda masing-masing. Inilah berlaku hadis Rasul, innamal a'malu binniat wa innama likulli mri'in ma nawa. Setiap amalan tergantung niat dan setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Pembagiannya sama, tidak ada bedanya. Caranya sama, tidak ada bedanya. Bolehkah salah seorang dari pekurban seekor sapi meniatkan kurbannya untuk akikah? Apakah kurban 6 orang lainnya tetap diterima? Tetap, tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa. Misalkan satu sapi kan untuk 7 orang. Dari 7 orang ini, satu meniatkan untuk akikah. Yang lain 6 untuk kurban. Tidak mengapa. Innamal a'malu binniyat. Tapi saya ingin menyinggung di sini. Tidak ada kaitannya antara kurban dengan akikah. Boleh orang berkurban meskipun orang tersebut belum diakikahi oleh orang tuanya. Kenapa? Karena akikah itu pekerjaan orang tua, bukan pekerjaan anak. Enggak ada urusannya seorang anak ingin berkurban tapi belum berakikah, kemudian tidak jadi kurban, akikah dulu. Tidak ada urusan seperti itu. Yang ada adalah dia berkurban. Tetapi bolehkan Ustadz untuk mengakikahkan dirinya? Nah itu lain hal. Boleh dia mengakikahkan dirinya. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan juga fatwa sebagian para tabi'in. Boleh. Ya, tetapi tidak ada hubungannya antara akikah dengan kurban. Yang berkurban meskipun belum diakikahi, maka boleh berkurban. Bolehkah kita menilai atau menghakimi seseorang dari dosa masa lalunya? Maka jawabannya adalah lebih baik sibukkan diri dengan dosa-dosa sendiri. Ya, dosa-dosa sendiri. Islam tidak memerintahkan kita untuk melihat dosa orang lain, tetapi lihat dosa-dosa sendiri. Kenapa? Karena la taziru waziratun wizra ukhra. Dosa orang lain tidak ditanggung oleh orang lain. Dosa seseorang tidak ditanggung oleh orang lain. Sibukkan dengan dosa-dosa sendiri. Ya. Kemudian kita ini belajar agama bukan untuk menghukumi seseorang sesat, si fulan ahli bid'ah, si fulan ahli syirik, bukan. Tetapi kita belajar agama ini untuk bisa beramal dan mengetahui perbuatan mana yang menyimpang, mana yang sesat, mana yang syirik, mana yang bid'ah. Bukan tujuan kita untuk memponis seseorang. Paham ini para ikhwah? Allahu a'lam. Saya tidak tenang. Saya masih ada hutang 4 jutaan, tapi saya hendak berkurban. Saya ada sepeda motor, mohon sarannya bagaimana saya ini. Maka jawabannya adalah boleh berhutang untuk berkurban. asal setelahnya bayar. Ya betul. Boleh berhutang untuk berkurban karena hadisnya sangat ditekankan untuk berkurban. Hadis riwayat Imam Ahmad, meskipun di sebagian ulama melemahkannya, aqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil madinati asyra sinin yudhahi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun berdiam di Madinah, setiap tahunnya berkurban. Tidak pernah beliau tinggalkan. Bahkan saat safar beliau berkurban. Yang membagikan kurban beliau waktu Thauban radhiyallahu an. Ya. Saat safar beliau berkurban, maka boleh berhutang untuk berkurban asal setelahnya dibayar. Wallahu a'lam. Bertawassul dengan zat Nabi itu maksudnya gimana, Ustaz? Jadi gini, ketika kita mengatakan ya Allah dengan pangkat nabimu, itu namanya bertawassul dengan zat Nabi. Ya Allah, aku bertawassul dengan pangkat nabimu, dengan kedudukan nabimu. Itu namanya bertawassul dengan zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika meyakini bahwa doa orang saleh lebih kabul dibandingkan doa kita sendiri? Maka jawabannya begini. Dibolehkan untuk meminta doa kepada orang saleh yang masih hidup. Paham ini? Lihat kata-kata saya, dibolehkan meminta doa kepada orang yang saleh masih hidup. Tetapi masalah pengabulan, maka tidak tahu kita mana yang lebih dikabulkan. Kita sekarang berbicara tentang hukum boleh tidak meminta doa kepada orang yang saleh yang masih hidup. Maka jawabannya iya, boleh meminta doa kepada orang yang saleh masih hidup. Adapun mana yang lebih dikabulkan, maka tergantung yang berdoa. Ya, apabila orang solehnya berdoanya sekedarnya, tidak khusyuk hatinya, mungkin berdoa sendiri lebih utama. Dan ini juga perhatian, terkadang seseorang anaknya sakit, dia langsung pergi kepada orang yang dianggap soleh, minta banyu yang dibacakan. Boleh. Tetapi jangan lupa, Anda sebagai orang tua, doanya juga mempunyai kesempatan untuk dikabulkan. Bahkan lebih mempunyai kesempatan. Nah, itu maksudnya. Wallahu a'lam. Bagaimana saya menyikapi sikap mertua yang memberi bekal saat kita pulang kampung dengan menyertakan bawang merah, daun sirih, dan tusuk atau bilah lidi yang beliau yakini agar memberi selamat di jalan? Maka jawabannya nasihati. Ini namanya jimat. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantungkan jimat, maka telah melakukan kesyirikan. Syiriknya bisa besar, bisa kecil. Kapan itu kecil? Ketika dia menjadikan ini sebagai sebab. Tetapi dia tetap berkeyakinan Allah yang mengatur. Kapan itu besar? Ketika dia meyakini bahwasanya ini adalah yang mengatur. Bilah lidi ini yang mengatur saya selamat. Ya, ini bisa menjadi besar. Maka nasihati orang tuanya bahwa ini tidak benar dan kita meminta kepada Allah yang lebih kuasa dibandingkan bilah lidi ini. Lihat orang, subhanallah, Allah yang maha kuat dibanding dengan bilah lidi. Ketika dinasihati seperti ini, kada minta apa-apa, ini hanya syarat aja. Syariatnya kayak ini kita. Maka kita katakan, kalau pian menganggap itu syariatnya seperti itu, maka syariatnya belum ada. Karena Rasulullah SAW pergi ke mana-mana tidak membawa bilah lidi. Apa hukumnya mendatangi tempat ibadah orang kafir dan mengenakan pakaian khas mereka? Apakah hal tersebut membuat murtad seorang muslim? Maka jawabannya haram hukumnya. Dan dikhawatirkan menghantarkan kepada kesyirikan. Dikhawatirkan. Tidak sampai kepada kesyirikan. Dikhawatirkan. Ya. Karena ini termasuk daripada menyerupakan diri dengan orang-orang Nasrani ataupun orang-orang kafir lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaum fahuwa min." Barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan satu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Terakhir, sekarang ini tanggal 6 hari Rabu, maka hari Sabtu depan adalah tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Dan hari Arafah pada pekan yang lalu sudah kita pelajari sangat agung hari-harinya, dan doa-doanya dikabulkan, sebaik-baik doa. Kemudian saya pekan yang lalu juga menyebutkan tentang hari Arafah, orang yang berwukuf di Arafah keutamaannya adalah sebagaimana hadis Rasulullah SAW diceritakan oleh Anas bin Malik, kadati syamsu anta'ub, hampir saja matahari mau terbenam. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, innallaha qad ghafira lakum, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian, wa dhamina lakumut ankumut tabi'at, dan Allah menjamin atas kalian at-tabi'at, tanggungan-tanggungan kalian, hutang-hutang kita, ya, tanggungan-tanggungan kita kepada manusia. Orang yang berwukuf di Arafah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ini tidak menjadikan kemudian seseorang tidak bayar hutang. Nah, aku hendak berwukuf di Arafah aja, kada usah bayar hutang. Ini tidak benar seperti itu. Maka gunakan waktunya, berpuasalah meskipun itu hukumnya sunnah, dan juga sebarkan takbir, tahmid, tahlil di hari-hari kita ini. Semoga kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.